Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azinallahu iyakum, para pendengar sahabat hang dimanapun antum berada. Alhamdulillah, semoga di pagi hari ini yang penuh barokah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kesayangnya kepada antum semuanya. Dan di pertemuan kali ini, insyaallah seperti mana biasanya, kita akan mendengarkan satu kajian ilmiah bersama Ustadz Adil LC Hafidzahullah. Dan masih akan meneruskan bahasan dari kitab Syarhu Sunnah. Tapi kita akan langsung saja menggabungkan bersama beliau yang sudah berada di studio Majelis Ulama Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Ustadz. Tayyib, ikhwatal Islam dimanapun antum berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau. Dan langsung saja kita akan menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Adil. Tayyib, kepada Ustadz Adil kami persilakan. Tawadhu Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sahabat hang dimanapun antum berada, hayyakum Allah wa bayyakum wa tubtum wa taba sabahakum wa masaakum jami'an. As'alullah an yaj'alani wa iyyakum hudatan muhtadin la dhallin wa la mudillin wa an yaj'alani wa an yudkhilani wa iyyakum al jannah فإن الله ولي ذلك والقادر عليه. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat hang dan juga pendengar radio Al-Bayan Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga karunia, rahmat dan kasih sayang Allah selalu dilimpahkan kepada kita, orang tua kita dan orang yang kita cintai. Pada kali ini ikhwatal iman, kita lanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, di mana dikatakan oleh beliau, wal imanu bi anna Allah huwa alladhi kallama Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berbicara kepada Musa bin Imran. Ini menunjukkan ikhwatal iman, wajibnya kita menetapkan dan beriman bahwa Allah berbicara. Ini merupakan pokok, merupakan salah satu pondasi dan dasar Islam, akidah Ahlus Sunnah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang hakiki. Didengar Jibril dan didengarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika dia pergi ke api tersebut untuk membawanya secercah dari api, ternyata dia dapatkan bahwa Allah SWT berbicara kepadanya dari arah-arah pepohonan tersebut. Lihatlah musuh-musuh Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, mengatakan bahwa Allah tidak berbicara. Kalau sudah seperti itu ikhwatal iman, kalau ada seorang manusia saja, makhluk saja, ada orang yang mampu berbicara dengan ada orang yang bisu tidak mampu berbicara, mana lebih mulia? Tentu orang yang mampu berbicara lebih mulia. Artinya, bisa berbicara itu sendiri merupakan sifat kesempurnaan bagi makhluk. Dan Allah lebih berhak dengan apa yang Allah ciptakan. Segala kebaikan yang ada pada makhluk, segala kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan pada makhluk ini, Allah lebih berhak dengannya. Lihatlah Jahmiyah atas nama syubhat. Kalau kata mereka, kalau kita menetapkan Allah bisa berbicara, berarti Allah sama dengan makhluk. Allah, kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Lihatlah. Perkataan yang kelihatannya indah tapi penuh dengan kebusukan-kebusukan. Perkataan yang kelihatannya berniat baik, akan tetapi perkataan yang penuh dengan racun-racun, penuh dengan ular-ular berbisa di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali zat Allah sendiri. Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Nabinya yang mulia, para nabinya. Diturunkannya Taurat, diturunkannya Injil. Dan Allah berbicara kepada para nabi dan terus dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi musuh-musuh Allah, pengikut Jahm bin Safwan dan yang lain-lain. Coba kalau kita katakan Allah tidak berbicara, berarti Al-Quran itu perkataan Muhammad. Bukan nabi dan bukan rasul jadinya. Tujuan busuk mereka itu jelas. Maka kita membedakan antara perkataan Allah dengan perkataan makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kallama Allahu Musa taklima." Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sempurna. Benar-benar pembicaraan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ingatlah ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya telah berfirman, berbicara kepadanya langsung kepada Musa. Dan Musa berkata, Rabbi arini, qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يا الله يا رب tampakkanlah dirimu zatmu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Maka Allah mengatakan berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Lantarani. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, ia berkata, Subhanak, tubtu ilaik. Maha suci engkau ya Rabb. Aku taubat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin. Dan aku adalah orang pertama-tama yang beriman. Maka ikhwatal iman, di sini al-wajhus syahid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya secara langsung. Berbicara kepada Musa. Rabbnya berbicara kepada Musa. Ini kali yang kedua. Jadi dua kali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurut ayat-ayat Al-Quran berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama diabadikan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, yang kedua dalam surah Al-A'raf. Hal itu adalah ketika Allah SWT janjikan kepada Musa untuk memberikannya sebuah kitab bernama Taurat. Maka pergilah Musa untuk janji itu yang Allah akan berbicara kepadanya dan Allah akan memberikan kepadanya Taurat yang tertulis dalam bentuk alwah. Dan Musa pun mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan Allah. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj seraya Allah memfardukan salat lima waktu. Allah berbicara dengan pembicaraan yang didengar serta dengan huruf dan suara yang dipahami Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan didengar Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ahli sunnah tidak menyerupakan pembicaraan Allah dengan makhluk. Orang yang mengatakan, dikatakan oleh Syekh, dikatakan oleh Imam Barbahar rahimahullah, "Faman qala ghaira hadza faqad kafara billahi al-'adzim." Barang siapa yang mengatakan tidak seperti ini, maka dia telah kafir kepada Allah yang sangat agung. Barang siapa yang mengatakan perkataan Allah makhluk, bahwa Allah tidak berbicara, dan dia, yakni, menafikan pembicaraan dari sifat Allah SWT, maka dia kafir. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya, mendustakan ijma' kaum muslimin. Ini, maka ikhwatal iman rahimakumullah, di antara sifat-sifat cemoohan terhadap sesembahan-sesembahan berupa berhala dan yang lain-lain, karena mereka tidak mampu berbicara, bisu. Tidak mampu memerintah dan tidak mampu melarang. Tidak mampu mengancam dan tidak mampu menjanjikan. Maka ikhwatal iman, kalaupun kita menyeru dan memanggil-manggil sesembahan selain Allah berupa patung-patung dan yang lain, maka dia bisu, tidak akan pernah menjawab. Yakni sampai 1000 tahun yang akan datang. Sampai kapanpun. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, "Wa'alam anna syarra wal khaira biqada'illahi wa qadarih." Ketahuilah bahwa kita wajib beriman dengan qada dan takdir Allah, bahwa tiap-tiap sesuatu terjadi di jagat raya ini, di alam raya ini. Fa'innahu laysa i'tibatan. Itu semua terjadi bukan sekonyong-konyong saja. Terjadi begitu saja. Si fulan menikah dengan si fulan. Si fulanah mendapat jodoh dengan si fulan. Si fulan lahir anak. Si fulan kematian anak. Si fulan begini kakinya. Si fulan sakit gigi. Apa semua. Itu semuanya bukan sekonyong-konyong. Keburukan dan kebaikan itu semua tidak ada yang lari daripada takdir Allah Rabbul Alamin. Itu semuanya adalah muqaddarun wa maktubun fi lauhil mahfuz. Telah ditakdirkan dan telah dicatat di lauhil mahfuz. Allah telah tentukan denyut-denyut jantung kita sampai berapa kali. 200 juta kali. Umpamanya jatah hidup seorang. Sudah itu saja. 200 juta koma satu tidak ada. Kapanpun siapapun dokter atau apapun dunia membantu, kalau sudah habis waktunya yang dikasih Allah jantungnya berdenyut tidak bisa lagi. Maka Allah yaumul qiyamah akan bertanya, "Wahai hambaku, aku telah memberikan kepadamu umur. Wahai hambaku, aku telah menikahkanmu. Aku telah memberikan otak dan aku telah memberikan mata dan telinga kepadamu. Wahai hambaku, aku telah memberikan anak padamu. Aku telah memberikan pekerjaan yang mudahkan begini dan begini untukmu." Lalu Allah bertanya, "Kenapa engkau memaksiat kepadaku?" Sudah siapkah kita mempertanyakan, ditanya Allah tentang ini? Nanti yaumul qiyamah, tidaklah seorang jiwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "illa wa yukallimuhu rabbuhu bila turjuman." kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penterjemah. Allahu 'allamul ghuyub, Allah yang Maha tahu yang ghaib dan paham segala bahasa. Allah yang mengajari manusia dengan itu. Akan ditanya kita, kenapa engkau hambaku berdosa? Kenapa engkau meninggalkan laranganku? Kenapa engkau yakni meninggalkan perintahku dan melanggar laranganku? Kenapa engkau berdosa? Kenapa engkau yakni bermaksiat kepadaku? Bukankah engkau telah kuberikan kepadamu siang dan malammu? Maka itu semua ikhwatal iman, ujian dari Allah tabaraka ta'ala. Semua telah diketahui oleh Allah SWT. Telah dicatat Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah tentukan. Kemudian Allah ciptakan dan Allah adakan. Dan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada suatu kejadian ataupun yang ada di jagat raya, di alam raya ini. Di langit dan di bumi dan di mana saja yang Allah berkehendak. Kecuali itu sudah didahului oleh takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu syai'in fa innahu muqaddar. Semuanya itu telah ditakdirkan Allah Rabbul Alamin. Antara lain juga termasuk al-khairi wa syarr. Kebaikan dan keburukan. Kepintaran anda, duhai saudaraku. Kesolehan anda, duhai ukhtiku. Ingat itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anda sombong dengannya. Kemiskinanmu, wahai saudaraku. Sakitnya anti, wahai ukhti fillah. Jangan terlalu bersedih. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihatmu bersabar untuk disiapkan jannah untukmu. Namun, merengeklah kepada Rabb untuk Allah berikan jalan keluar. Diberikan harta yang berkah untuk kita. Serta dibarengi dengan sebab-musabab. Memperbanyak sebab-sebab datangnya rezeki. Dan memperbanyak sebab-sebab kesembuhan. Maka ketika hati tergantung dengan Allah, serta mengambil sebab, mengambil obat-obatan. Ketika pas obat dengan penyakit tersebut, dia akan sembuh biiznillah ta'ala. Maka, sibuklah dengan mengambil sebab. Jangan sibuk mempertentangkan syariat dengan takdir Allah. Sungguh takdir adalah ilmu al-ma'dum. Ilmu yang tidak kita miliki. Hanya kegaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, keburukan ataupun sesuatu yang tidak disukai yang terjadi pada hamba-hamba ini dengan qada Allah dan takdirnya. Tapi ingat, kemiskinan-kemiskinan, bala-bala ini semua, musibah-musibah, Allah takdirkan adalah penyebabnya. Ini adalah merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Rahmat, kasih sayang dan keamanan, kedamaian Allah takdirkan itu adalah untuk ahlul iman. Didapatkan dengan keadilan. Bisa didapatkan itu diberikan Allah. Allah turunkan ketika para hamba tidak saling zalim dan tidak saling yakni menipu di antara mereka. Keberkahan itu muncul ketika mereka jujur dalam jual beli mereka. Maka ini semua sudah Allah tentukan. Mekanisme, sistem. Tidaklah Allah membuat takdir kecuali dengan sebab. Maka seorang mukmin dia melakukan sebab-sebab datangnya, turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Seorang mukmin dia berusaha untuk menghindari sebab-sebab datangnya murka Allah. Seraya tunduk di hadapan keharibaan Allah. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekufuran, keimanan, bahkan kesehatan dan sakit. yakni bahkan sekalipun kelaparan dan kekenyangan, kekayaan, kemiskinan, itu semua dengan takdir Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya akhi fillah, uang yang mudah Anda dapatkan pada hari ini, ketahuilah itu adalah amanah Allah, bukan karena Allah memuliakan Anda. Yang Allah hanya menguji Anda apakah Anda amanah di dalam yakni di dalam pembagian rezeki ini. Kemiskinan yang Anda rasakan wahai sekarang duhai akhil karim, sulitnya mendapatkan uang, tingginya harga, maka tinggal Anda bersabar. Apakah Anda akan mencuri, merampok, ataukah Anda harus yakni korupsi, ataukah Anda bersabar di siratal mustaqim. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, melanjutkan al-imam al-barbahar rahimahullah, wal aqlu mauludun utiya kullu insanin min al-aqli ma aradahu Allah. Bahkan akal itu sendiri adalah maulud, dilahirkan bersama, yakni adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada pada manusia itu yang dengan itu dia bisa memahami sesuatu, memahami yang mana bermanfaat dan mudarat. Maka itu akan dimintai Allah pertanggungjawaban duhai akhi ukhtil karimah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, akal kita itu akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus. Dan tidak ada salah satu orang pun yang mengenal kaifiat, hakikat daripada akal itu sendiri. Banyak manusia berbicara otak kanan, otak kiri. Mereka yatakhabbatun. Mereka terbata-bata dengannya. Meraba-raba di dalam hidup mereka. Katanya kalau sudah diinikan otak kanan, disentuh huruf saja tanpa melihat tahu, menghafal mudah. Wallah, kita tantang mereka yang mempunyai katanya otak kanan. Kita bacakan Al-Quran kepada surah Al-Baqarah sekali, langsung hafal enggak? Siapa di antara mereka yang ahli otak kanan, otak kiri katanya? Yang hafal Quran ada. Para ulama kita dahulu, Imam Syafi'i, belum pada 10 tahun umur sudah hafal Quran. Enggak ada yang kenal otak kanan. Enggak pernah para anbiya wal mursalin ini otak kanan, otak kiri. Tidak ada. Itu adalah permasalahan akal, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Adalah, la yadri ahadun ma kaifiyatul aql. Tidak seorang pun tahu tentang kaifiat akal manusia itu sendiri. Tapi kalau melihat indikasi-indikasi, disipulan ini dibuat Allah kelihatannya cenderung kepada arahnya kesini, tidak masalah berdasarkan, yakni penelitian-penelitian sementara. Tapi tidak ada kaitannya otak kiri, otak kanan, otak atas, bawah, dan seterusnya, tidak ada. La yadri. Beliau mengatakan langsung di sini dalam syarah sunnah halaman 197. La yadri ahad, la ahadun liyadri ma kaifiyatul aql. Otak yang Allah titipkan pada manusia itu, yang dia mengetahui yang berbahaya dan memudaratkan dirinya dan bermanfaat untuk dirinya, yang tahu yang baik dan yang buruk, tidak seorang pun yang mengetahui tentang kaifiat akal itu sendiri. Bagaimana kok orang sekarang taunya katanya ada otak kanan, otak kiri segala? Butuh penelitian-penelitian lebih jauh lagi tentang permasalahan ini. Banyak manusia terbata-bata dengannya. Meraba-raba tentang suatu ilmu yang tidak ada padanya. Mereka tidak akan sampai pada suatu kesimpulan, sebuah hasil yang memuaskan. Kenapa? Karena akal itu ikhwan Dan kata Imam Barbahari, li'annahu min asrarillah allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Karena permasalahan akal, permasalahan otak, termasuk salah satu rahasia-rahasia Allah yang tidak ada mengetahui tentang itu kecuali Allah. Lalu orang sekarang bilang kalau dibuka otak kanannya, entah diapain, lalu ini dan seterusnya, itu, ini, itu. Wal aqlu summiya aqlan. Akal itu dikatakan akal, li'annahu ya'qilul insan amma yadurruh. Zat tersebut yang ada, yang Allah titipkan pada manusia itu, dikatakan akal, karena seorang manusia dapat memahami apa yang memudaratkannya. Dapat dia, yakni, apa namanya, dengan akal itu dia memahami. Sebagaimana, ya, tali kekang onta atau kuda itu tersebut dapat mengarahkan kuda-kuda itu sendiri. Dengan kekang kiri, kanan, lurus, berhenti dengan kekang, dengan tali kekangnya itu. Begitulah dengan akal itu, maka seorang manusia itu dia mengekang dirinya. Oh ini enggak boleh. Oh ini harus seperti ini. Oh iya, ini enggak boleh. Ini harus maju, harus ke kiri, harus ke kanan. Ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Akal ini di dalam Al-Quran, diungkapkan dalam Al-Quran dengan berbagai ungkapan. Antara lain akal ini juga sinonimnya adalah al-hajar. Hajaran. Disebut dengan hajaran. Hal itu dalam firman Allah surah Al-Fajr ayat 5. Hal fi dhalika qasamul ladhi hijir. Apakah yang pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang mempunyai akal? Yakni hajar adalah sesuatu yang membatasi. Al-hajar di dalam ayat ini adalah akal. Inna fi dha, disebutkan juga akal itu adalah an-nuha. Inna fi dhalika la ayatin li'ulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai nuha. Nuha adalah orang yang punya akal. Bagi mereka yang berakal. Dikatakan juga akal itu adalah al-lubbu. Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran, li'ulil albab, bagi yang mempunyai akal. Maka akal itu ikhwani fiddin termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Maka akal ini sendiri ikhwatal iman, dimaksud oleh Imam Barbahari rahimahullah, dia adalah makhluk, maulud. Dia adalah terlahir bersama manusia itu, maksud beliau adalah dia adalah makhluk Allah. Bukanlah qadiman, bukanlah azali. Artinya dia adalah dilahirkan bersama manusia dan bisa hancur bersama manusia. Dan tidak ada yang mengetahui tentang itu kecuali Allah. Oleh karena itu ulama'ul kalam, ulama filsafat pada hari ini membuat sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, sekolah itu. Memberdayakan otak kanan, otak kiri, otak atas, otak bawah. Tapi mereka kata imam, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ittaraba fihi ulama'ul kalam wal falasifah. Goncang padanya tentang akal ini ulama-ulama filsafat, ulama-ulama al-kalam. Walam yasilu ila natijatin fil aqal. Dan mereka tidak akan sampai suatu pada sebuah kesimpulan yang valid tentang akal. Kenapa? Karena ini bukan spesialis mereka sebenarnya. Mereka menyentuh yang bukan ranah mereka. Mereka telah masuk ke dalam sebuah ruang zona terlarang. Dan ini telah kita, ini sengaja kita ulang kembali karena banyaknya syubhat pada hari ini, adanya otak kanan, otak kiri dan seterusnya berbicara tentang akal tanpa dalil, tanpa ada bayyinah keterangan dari Allah dan Rasulnya. Akal manusia, di antara manusia yang akalnya sempurna seperti para nabi. Enggak ada nabi yang odiot, enggak ada para nabi yang kurang akal, enggak ada. Para anbiya wal mursalin Allah berikan jenius para nabi dan rasul. Di antara manusia ini ada yang tidak mempunyai akal sama sekali, seperti orang gila, odiot dan yang lain. Di antara manusia itu ada antara-antara. Mempunyai akal tapi kurang sempurna. Antara kesempurnaan keakalan dan tidak punya akal. Dia mempunyai otak akan tetapi tidak sempurna. Dan berbeda-beda kekurangan akal itu sesuai dengan rizki yang Allah berikan pada mereka. Ada kekurangannya begitu nampak kali dan ada yang sangat sedikit. Dan juga akal itu disebut juga al-fahmu, pemahaman. Al-aqlu yuqalu aqlu al-ayat al-Qur'aniyah maka dikatakan adalah aqlu al-ayat al-Qur'aniyah, artinya adalah memahami ayat Qur'an. Maka di antara nama lain daripada akal adalah pemahaman. Masalah pemahaman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang ahli otak kanan, yang odiot, coba buka sembelian ini, buka dikerjain otak kanannya supaya dia menghafal bisa. Coba wahai saya tantang mereka yang mengatakan ada otak kanan otak kiri. Odiot tuh coba tuh. Buat otak kanannya supaya dia tuh jadi jenius, bisa. Dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 12. La ayatin liqaumi yaqilun. Yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal, bagi yang memahami. Yakni kata Syekh Shalih Fauzan, yakni yafhamunal ayatil kauniyah wal ayatil Qur'aniyah. Yakni bagi mereka yang memahami tanda-tanda ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun dalam surah Al-Ankabut. Demikianlah permisalan-permisalan yang kami sampaikan bagi manusia. Kami sebutkan untuk manusia, kepada manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Maka akal itu bisa juga disebut dengan al-fahmu wal-idrak, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Dan juga fikih fi dinillah, memahami agama Allah SWT disebut akal juga. Maka Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qasas, afala ta'qilun, Allah berfirman, tidakkah kalian berakal? Akan tetapi ikhwatal iman, ada sebagian manusia yang ditutupi akalnya karena kekufurannya, karena kelalaiannya. Dia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkannya, membahayakannya. Ada akalnya. Kalau kita belah kepalanya itu ada otaknya di situ. Tapi dia tidak bermanfaat dengannya. Allah haramkan fungsi akalnya itu. Waliyadzubillah. Karena kekafirannya. Maka dia menjadi seperti orang tidak berakal. Maka itulah dalam surah Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla mengkisahkan orang-orang tipe manusia seperti ini. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun? Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mau adalah mendengar dan berakal? Telinganya ada, otaknya ada, tetapi tidak berfungsi. Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka itu kecuali bagaikan binatang ternak. Kupingnya lebih gede dari manusia lagi. Kalau kita lihat otaknya itu kalau di kilo, kalau otak manusia setengah kilo, dia mungkin 3 kilo otaknya. Tetapi tidak berfungsi. Kal an'am, bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan lagi. Allah haramkan akal untuk mereka sebagai bentuk siksaan bagi mereka karena dia tidak mempergunakannya pada sesuatu yang bermanfaat. Dia pergunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Bahkan sebaliknya untuk sesuatu yang memudaratkannya. Maka akal itu termasuk ayat-ayat Allah SWT. Keajaiban-keajaiban makhluk Allah, menunjukkan keagungan Allah, rahasia Allah. Maka yang dituntut dari setiap manusia juga mengamalkan sesuai dengan kadar akal yang Allah berikan pada mereka. Maka takalif, beban syar'i, perintah dan larangan, pahala dan siksa, semuanya itu berdasarkan akal yang Allah berikan pada manusia. Orang alim diberikan Allah tuntutan yang lebih besar kepada orang jahil. Orang yang mengetahui sudah diajari Allah berbeda dengan yang tidak diajari. Para nabi dan rasul kalau salah sedikit lebih dahsyat ininya siksanya. Maka akal itu ikhwatal iman bukanlah sesuatu yang dapat dicari. Contohnya akal itu adalah orang idiot, lalu kita akalnya itu langsung dimasukkan ke dalam, diganti, lalu dia menjadi berakal, tidak bisa. Misalkan monyet, nasfal afi, akramakumullah, monyet, kita buka kepalanya, dioperasi dengan baik, lalu diganti otaknya, bisa? Itu adalah hanya pemberian Allah. Pemberian Allah SWT, karunia Allah yang dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Wahai akhwat-akhwat semakin pintar, buatlah untuk tunduk pada suami dalam rangka mentaati Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Wahai para suami, akal kita bukan untuk melecehkan yakni orang-orang di bawah kita, melecehkan bawahan-bawahan kita, bukan. Itu adalah rahasia-rahasia Allah di makhluknya. Bukan manusia yang ini mencari akalnya. Tetapi manusia bisa meningkatkan fungsinya. Dengan memikirkan, dengan meneliti, mentadaburi ayat Al-Quran. Dengan melatih, mengulang-ulang. Maka ketika memang otaknya enggak ada dasarnya, otaknya enggak ada, idiot dan yang lain, tidak bisa diajari. Allah yang menanamkan ada akal manusia, sempurna, tidak ada dan yang lain. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan hamba sebagian atas sebagian yang lain di dunia dan akhirat. Allah melebihkan orang beriman dari orang kafir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari iman dengan sebab imannya. Datang kepadanya ayat, dia beriman. Adapun orang kafir mengatakan kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, ini batu yang bisu ini, keluarkanlah unta dari sana. Kalau kau memang mengaku dari Tuhan. Lalu begitu dia bermunajat kepada Rabbnya, mengadukan kepada Rabbnya, ya Rabb, tuh umatku begini. Engkau mengutusku menyampaikan untuk beribadah kepadamu. Mereka tantang saya begini-begini. Selesai dia bermunajat, Allah buat dia dengan mata kepala mereka keluar unta benaran dari batu yang mati, yang mati bisu itu. Ternyata banyak di antara mereka, kebanyakan mereka justru kafir. Sudah ayat tanda-tanda, mereka tutup fungsi otak mereka. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan unta dari bebatuan. Dan itu bukan kekuatan Nabi Saleh, akan tetapi itulah kekuatan Allah karena membenarkan pengakuan Nabi Saleh sebagai nabi dan rasul. Tapi mereka ingkari, maka Allah tutup otak mereka, tidak berfungsi jadinya. Ini merupakan Allah Azza wa Jalla berfirman, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala waharamal kafir bisabab kufri. Allah haramkan, yakni kelebihan, Allah jauhkan keutamaan dari orang kafir karena sebab kekafirannya. Allah melebihkan orang beriman atas mereka, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Bahkan para nabi dan rasul melebihkan sebagian rasul atas sebagian yang lain. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini keutamaan Allah yang Allah berikan kepada Allah yang berkehendaki. Tidak satu pun manusia yang mampu, yang boleh, yakni mengkritik, menyanggah, membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kepada siapa yang Allah tahu, yang pantas. Dan Allah larang, Allah tahan dari siapa yang Allah berkehendak. Maka ikhwatal iman, fal mulku mulkuh. Milik adalah kepemilikan, kepemilikan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mau. Ya, kerajaan milik Allah. Kerajaannya. Keutamaan Allah. Allah beri siapa yang Allah mau. Maka tidak ada yang mampu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah mengatakan, wajib bagi Allah untuk berlaku adil terhadap manusia. Dan Allah memberikan kepada mereka dengan pemberian yang sama. Ini menunjukkan ucapan yang sangat bejat dan ucapan yang sangat adab yang buruk terhadap Allah Tabaraka Ta'ala. Ini namanya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah maha tinggi dari ucapan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Ini karena milik Allah. Allah beri, mau Allah tahan, terserah Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengazab hamba kecuali dengan karena jarimah pelanggarannya dan karena dosanya. Karena ini adalah menyelisihi keadilan Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah zalim. Maka Allah tidak pernah mengazab tanpa kesalahan hamba. Ataupun Allah mengazab seorang hamba karena dosa orang lain. Tidak. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah, yakni seorang menanggung dosa orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada sesuai dengan keadilan Allah SWT. Adapun masalah pemberian tergantung Allah. Adapun azab sesuai dengan keadilan Allah. Orang yang mengatakan bahwa Allah melebihkan faddalallahu 'alal mu'minina wal kafir sawa fa huwa sahibu bidah. Kata Imam Barbahari rahimahullah, orang yang mengatakan bahwa keutamaan Allah terhadap orang beriman dan orang kafir sama saja, maka orang yang mengucapkan seperti ini adalah sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Ini perkataan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah SWT wajib baginya untuk menjadikan manusia sama, semuanya beriman. Allah tidak boleh bagi Allah sebagian membuat Allah, tidak boleh bagi Allah untuk membuat sebagian mereka kafir, sebagian beriman. Tidak boleh bagi Allah, seharusnya Allah wajib baginya membuat manusia semuanya kaya. Membuat mereka semuanya ulama. Ini pembangkangan terhadap Allah, keagungan Allah. Karena Allah Maha Hakim. Bukanlah termasuk hikmah Allah menjadikan seluruh manusia semuanya sama dalam ilmu, sama dalam kekayaan, sama di dalam pahala dan siksa. Tidak. Dan tidaklah merupakan hikmah Allah jadikan seluruh manusia kaya. Kalau seandainya semua mereka orang kaya, akan binasalah dunia ini. Karena tidak mereka dapatkan orang yang mau melakukan pekerjaan mereka untuk membangun rumah mereka, membangun jalan-jalan mereka, untuk yakni keperluan-keperluan mereka. Berhentilah produksi. Karena enggak ada yang mau ngapain. PT-PT ini akan lengang kosong semua. Karena semuanya adalah direktur, semuanya adalah orang kaya. Ngapain dia kerja? Maka akan binasa dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian manusia atas sebagian yang lain dalam rizki, dalam hal kepintaran, dalam hal kecerdasan. Allah jadikan sepulan kaya, sepulan miskin untuk kemakmuran bumi ini sendiri. Kalau seandainya semua manusia adalah kaya, mereka tidaklah menghasilkan apa-apa. Kalau seandainya mereka semuanya adalah miskin, mereka tidak akan mampu bergerak dan tidak akan mampu mereka menghasilkan karya juga. Mau bangun masjid semuanya miskin. Mau bangun sekolah semuanya miskin. Untuk makan saja enggak ada. Ya enggak ada sekolah kita. Maka masjid kita ini, radio kita ini, sekolah kita, SD kita Fajar Ilahi, TKIT Fajar Ilahi. Kalau orang kayanya tidak mau berinfak, ya enggak ada sekolah kita. Amanah harta ini harus beda. Orang kaya harus berjiwa kaya. Orang miskin jangan bersok-sok berjiwa kaya pula. Orang miskin dia. Seharusnya orang kaya berimpaklah 100 miliar per hari katanya. Ini yang ngomong gini orang kaya, enggak boleh miskin. Orang miskin harus berjiwa miskin. Ya Allah, berkahilah orang-orang kaya di antara kami. Ya Allah, mudahkanlah rizki untukku juga. Orang kaya jangan bermental miskin pula. Kita harus ikhlas. Kita harus kona'ah. Uangnya ratusan miliar. Kona'ah dibilang pula kona'ah. Uangnya ditahan, cekik, mencekik. La hawla wa la quwata illa billah. Sekolah SDIT Fajar Ilahi cuma 100 juta. Kalau mereka ngumpul 5 orang, 3 orang sudah selesai. Ditunggu pula orang kaya, makan saja susah. Maka ini semua demi hikmah yang Allah ujikan. Tetapi Allah tidak melihat, wahai anda, duhai saudaraku, orang kaya, orang berpangkat, itu Allah lebihkan anda dengan itulah. Dan wahai anda, wahai saudaraku yang miskin, bukan karena Allah menghinakan anda, lah. Inna Allah la yanzur ila suarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian. Walakin Allah yanzur ila ma fi qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim. Tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian berupa iman, pembenaran milik Allah SWT, keutamaan Allah pada kalian. ujian Allah pada kalian. Dan juga Allah melihat amal-amal kalian. Kaifa ta'malun? Bagaimana kalian berbuat dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah beri? Hendaklah orang miskin bermental miskin dan hendaklah orang kaya bermental kaya. Dan jangan dibalik. Maka Allah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain sebagai ujian saja, bukan sebagai yakni keutamaan tersendiri. Tapi ketika seorang tersebut beriman kepada Allah, Allah mudahkan rizki baginya. Semakin taat kepada Allah, maka inilah orang yang yakni punya keutamaan. Punya ni'mal mal salih inda rajul salih. Senikmat-nikmat yakni harta, maka harta yang dimiliki orang salih membahagiakan dirinya, keluarganya, dan membahagiakan sekitarnya dan kaum muslimin. Lihatlah Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah tidak mempunyai perbekalan untuk jihad di jalan Allah, maka dia kasih hartanya. Lihatlah ikhwani fiddin Umar bin Khattab. Ketika dia berkuasa, apa kata dia? Wallah, kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, sampai janda-janda yang di Iran, di Irak-Irak sana-sana, di daerah Kufah sana, tidak butuh lagi kepada khalifah setelahku. Lihat ya akhi fillah, jiwa-jiwa yang besar, mental-mental yang agung. Tapi begitu di zaman beliau pernah terjadi paceklik, musim paceklik, krisis moneter, maka rakyatnya tidak mampu membeli roti kecuali roti-roti kering yang murahan, yang kasar. Maka dia pun membuat dirinya dan keluarganya hanya makan roti kering. Apa kata dia? Wallah, kalau saya ingin berleha-leha dan kalau saya ingin memakan yang seenak-enaknya, niscaya Allah, niscaya aku adalah orang yang dimudahkan Allah untuk itu. Tapi Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, dia tidak memakan kecuali roti kering karena rakyatnya mampunya makan itu saja. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara satu hamba dengan yang lain. Ada yang ahli spesialis, ada yang dokter, ada yang tidak dokter. Ada yang ahli bangunan, ada yang ahli ini. Agar rumah dokter dibangun oleh tukang bangunan. Tapi ada dokter dibuat Allah agar tukang bangunan kalau sakit diobati dokter. Begitu seterusnya, sehingga sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. Sebagian mereka menikah dengan sebagian yang lain. Untuk demi kemakmuran, yakni jagat raya, yakni alam raya ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Az-Zukhruf, "Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyya." Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain derajatnya, agar sebagian mereka mengambil hal itu sebagai sukhriyan. Yani yaskhar ba'dahum ba'da lil amali bil ujra. Yani sebagian tunduk kepada sebagian yang lain dengan cara ya beramal untuknya, bekerja untuknya dengan upah. Ada dibuat Allah badannya kekar, tinggi, gede, mengangkat barang-barang berat, orang-orang kaya yang tidak mampu bekerja, mengangkat-ngangkat. Tapi apa? Dengan upah. Saling menguntungkan, saling yakni membantu. Dan itu bukan pelecehan, tapi demi hikmah yang Allah buat. Sehingga dengan demikian, yakni bumi ini menjadi seru dan menjadi sebuah ekosistem yang sangat indah memukau bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang menggunakan amal soleh, mempergunakan yakni akalnya, maslahat menjadi terjalin. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sebagai penutupan, bal faddalallahu almu'min 'alal kafir, akan tetapi justru Allah melebihkan orang beriman dari orang kafir. Dan Allah melebihkan orang yang taat dari orang yang bermaksiat. Dan Allah melebihkan orang yang selalu terjaga dari yang haram daripada orang yang makhzul, orang yang dibiarkan Allah, orang yang selalu bermaksiat. Kerjanya hanya begitu pagi memikirkan yang haram, meminum yang haram, mengambil yang haram, maka Allah lebihkan orang beriman dari orang kafir, dan Allah melebihkan orang taat daripada orang maksiat. Dan ini keadilan Allah SWT dan keutamaan Allah, maka tidak ada yang mampu membantah Allah SWT. Maka duhai saudaraku, sahabat yang dimanapun antum berada, ana dan antum semua mempunyai potensi untuk beriman dan untuk dilebihkan Allah dari yang lain. Ana dan antum wahai akhil karim mempunyai potensi untuk durhaka dan untuk menjadi orang yang tidak diutamakan. Ana dan antum akhil karim diberikan Allah otak agar kita menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, memahami ayat-ayat Allah untuk diamalkan. Semua kita mempunyai potensi untuk menjadi orang kaya dan untuk menjadi orang miskin. Dengan sebab-sebab yang Allah mudahkan, Allah tentukan sebab-sebab ini. Namun umat ini sudah palang kesalahan-kesalahan, tawakalnya dibilang tawakal dituduh kelemahan, dan kelemahan dituduh tawakal. Dia bermalas-malasan dibilang tawakal, dan tawakalnya orang bertawakal dituduh kebodohan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan umat ini akan bergerak? Kapan umat ini akan bangkit dari tidur lelapnya? Mereka memahami tabiat dan din mereka ini, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan. Maka ikhwani fiddin, semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah lah kita mengadu dan memohon pertolongan. Semoga Allah Azza wa Jalla yakni memahamkan kita, tidak ikut-ikutan latah di dalam permasalahan. Lahan banyak hal bermunculan pada hari ini. Muncul sekolah ini, muncul sekolah ini. Tapi begitu kita lihat orang yang mengatakan tentang otak kanan, dia sendiri enggak paham apa-apa. Kita bilang, otak kananmu untuk apa fungsinya? Untuk menghafal kecerdasan. Padahal dia sendiri enggak cerdas ahlinya ini. Bagaimana pula orang yang dikursusi? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kebodohan-kebodohan dibagikan kepada masyarakat. Dengan kesimpulan-kesimpulan sementara yang tidak jelas. Wallahu ta'ala alam. Yang ada dalam agama Allah, kata Nabi SAW. Halla sa'ilu hina jahilu. Tidaklah mereka mau bertanya ketika mereka jahil. Ala inna dawa'al ayat ta'allum. Ingatlah sesungguhnya, obat kebodohan itu adalah belajar. Maka mengenai otak kanan, otak kiri, butuh pembelajaran dan butuh penelitian ulang. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم